Sudah kita ambil matang kemarin. Muka-muka malas. Antum mandilah pagi-pagi. Biar ceria sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, aqul, saya berkata, maksudnya penulis, ya, pensyarah rahimahullah ta'ala, aqsamul kalami, yang mudah ya, al-kalami, dibaca kasroh kan, dia mudah pun, ilai, ay ajza'uhu, allati yata'allafu minha, au min ba'diha, salah satun. Sebagai apa itu salah satu? Khobar dari aksam. La robi'a. Kenapa itu la robi'a? Isimnya la nafilil jins. Ciri-cirinya di nakiro. La robi'a laha bittifaki an-nahwiyin. Ya, majrur ya an-nahwiyin. Karena mudhofun ilai. Kata beliau, aqsamul kalam, pembagian kalam, yaitu ajza'uhu, bagian-bagiannya. Kalam itu kan kemarin sudah murakkab mufid, lafaz murakkab mufid bil wahdi. Bagiannya maksudnya kalam itu tersusun dari, paham ini? Tersusun dari ay allati yata'allafu minha, yang dia tersusun, yata'allafu tersusun minha darinya, au min ba'diha, atau dari sebagiannya, salah satu, ada tiga. La robi'a laha, tidak ada keempat baginya. Bittifaki, berdasarkan kesepakatan an-nahwiyyin, para ulama nahwu. Jadi kalam itu tersusun dari tiga perkara. Tidak boleh tidak. Iya kan? Tidak ada keempatnya. Tidak ada keempatnya. Al-awwalu, yang pertama, al-ismu. Sebagai apa al-ismu, Ahmad? Khobar. As-sani al-fi'lu. Sama. As-salitu al-harfu. Alladilahu ma'nan. Iya. Yang pertama, ya isim. Yang kedua, fi'il. Yang ketiga, huruf yang punya makna. Al-harf, huruf, alladhi yang lahu memiliki makna. Paham enggak? Huruf yang punya makna. Sekarang kata beliau famithalu. Famithalu. Sebagai apa mithalu itu? Mubtada, isim di awal kalimat. Ta'allufihi. Kenapa itu kasroh? Mudhofun ilai. Minha kulluha. Sebagai apa itu kulluha? Famithalu ta'allufihi minha kulluha. Kalau ada kul bersambung dengan domir pasti dia taukid. Iya kan? Iya enggak? Kan taukid kan? Taukid manawi dulu. Taukid manawi itu kan diantaranya adalah kul. Tapi syarat dia menjadi taukid harus bersambung dengan domir. Paham gak ini? Nah ini taukid. Iya. Karena dia bersambung dengan domnya. Wahual aksaru, sebagai apa aksaru itu? Khobar. Kauluka, ini kauluka khobar dari misalu. Jauhkan misalu, belum ada khobarnya. Paham ya? Iya. Lam yusafir qalidun. Lihat ini. Kata bolu fa misalu, maka contoh. Maka contoh ta'alufihi, tersusunnya dia minha darinya kulluha seluruhnya. Wahual aksar, ini kebanyakannya, kebanyakan kalimat itu tersusun dari tiga langsung. Isim, fi'il, huruf. Ucapan antum qauluka lam yusafir khalidun. Lihat ini. Lam yusafir khalidun. Tersusun dari berapa itu? Tiga kan? Mana huruf? Mana fi'il? Mana isim? Tiga langsung. Paham? Ini tersusun dari tiga. Falam harfun. Mudah sekali, diterangkan saja. Falam harfun. lam huruf. Wa yusafir bi'ilun, yusafir bi'il. Wa khalidun ismun. Jelas sekali, nah? Mudah sekali sebenarnya. Belum bahasakan. Wa mitalu ta'alufihi, susunan yang sama. Wa mitalu ta'alufihi min ba'diha. Qauluka, qauluka khobar dari misalu. Contoh tersusun dari sebagiannya. Qauluka ucapan antum. Berarti tidak perlu tanya sekarang ya. Kayaknya antum sudah tahu semua ya kedudukannya. Paham kan? Iya, jelas lah. Antum tinggal pikirkan kenapa saya baca dhamma, kasroh, iya kan? Kecuali nanti ada hal yang tidak pernah muncul, baru anak kasih tahu antum lagi. Karena sekarang sampai sekarang belum ada mustatna. Antum paham? Iya kan? Tamyiz sudah pernah keluar. Pokoknya kalau yang tidak pernah muncul nanti anak kasih tahu. Contoh dia tersusun dari sebagiannya ucapan antum. Hadoro Zaidun. Lain ini hadoro Zaidun. Tersusun hanya dari apa itu? Fi'ilan isim. As-sidku najatun. Tersusun dari siapa itu? Isim dan isim. Fal-awwalu. Sebagai apa al-awwalu? Hah? Mubtada. Mubtada. Mu'allafun. Sebagai apa itu? Khobar. Iya kan? Ada jumlahnya apa ini? Ma'rifah nakiro. Mubtada khobar. Fal-awwalu mu'allafun min fi'ilin. Ada min. Wasmin atof kan. Wasani. Dan yang kedua. Mu'allafun min ismaini. Kata beliau, maka yang pertama tersusun dari fi'il dan isim. Yang maksudnya contoh hadro zaidun. Itu tersusun dari fi'il dan isim. Wasani contoh kedua yaitu as-sirku najatun mu'allaf tersusun min asmaini dari dua isim. Tahu enggak ini ya? Alhamdulillah. Wa qaddama al-isma 'ala al-fi'li wal harfi. Beliau dahulukan isim di atas fi'il dan huruf li syarafihi 'alaihima, karena mulianya isim atas keduanya. Paham? Isim lebih mulia daripada fi'il dan huruf. Paham enggak? Makanya didahulukan siapa? Didahulukan siapa? Isim. Paham? Karena isim lebih mulia. Nah, sekarang itu tinggal tanya apa itu isim? Apa itu fi'il? Iya, apa itu huruf? Sudah lewat bersama kita persis di sini, cuma dijelaskan tambah dengan bahasa Arab. Al-ismu logotan. Logotan kita belum dapat. Paham ya? Di pelajaran sebelumnya. Wal ismu logotan, isim secara bahasa. Madal ala musamma. Apa yang menunjukkan atas yang diberi nama. Itu isim. Kata benda. Paham ini? Wastilaha sementara secara istilah. Kalimatun dalat ala ma'anan fi nafsiha. Walam tuktaron bizamanin. Bizamanin. Sama? Udah lewat ya? Iya sama. Isim adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak digantikan dengan waktu. Mudah sekali, masya Allah. Nah, contoh Zaidun Suja'un. Lihat dulu. Zaidun isim, Suja'un juga apa? Isim. Kata belum. Fa'inna kulan. Sebagai apa kulan? Sebagai apa? Isim inna. Nah, fa'inna kulan min Zaidun. Boleh. Karena dalam kurung itu boleh. Tidak beramal sebelum kurung. Bang, padahal ada minta. Tadi baca apa? Zaidun. Nanti ada istilahnya harokat hikayat. Dihikayatkan apa yang ada di contoh. Cuma diulang saja. Bang, jadi boleh sebelum kurung itu tidak beramal. Pada kata yang ada dalam kurung. Cuma nanti mahalnya majrur. Kedudukannya jar. Karena ada apanya? Min. Cuma bang. Itu bisa. Jadi intinya dalam kurung itu boleh diputus. Dengan sebelum kurung boleh juga disambung. Iya. Fa inna kullan, maka sesungguhnya setiap min dari Zaidun wa Suja'un, Zaid dan Suja, kalimatun. Sebagai apa itu kalimatun? Hah? Khobar, khobarnya siapa? Inna. Kan inna kan butuh isim dan butuh apa? Khobar. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Sesungguhnya dia itu adalah kata. Kalimatun kan artinya kata. Dalat yang menunjukkan ala atas makna, sebuah makna. fi pada nafsi diri haknya. Nah, kata menunjukkan nafsu mara pada dirinya. Fa zaidun, sekarang apa makna zaid? Fa zaidun maka zaid dalla menunjukkan ala dzat, menunjukkan atas dzatin dzat musamma bih yang diberi nama dengannya. Dah, dah ada orang dzat diberi nama dengan apa? Zaid. Wa syuja'un, sementara syuja' apa artinya? Dalla menunjukkan ala dzatin mausufatin, sebagai apa mausufatin? Dalla ala dzatin mausufatin, sebagai apa mausufatin? Hah? Na'am. Nakiro? Nakiro. Dia menunjukkan atas dzat yang mausufa, yang disifati bihadal wasfi. Ini perlu perhatikan. Bihadal wasfi. Kok anda baca kasro? Sebagai apa? Badal. Sudah ada kaidahnya toh? Ada isim isyarah, setelahnya ber al. Pasti irobnya apa? Badal. Ingat baik-baik itu. Itu penting. Iya. Dia menunjukkan atas dat yang disifati dengan sifat ini, yaitu sifat suja. Suja. Suja. Bahwa as-saja'ah, yaitu berani. Nah, yaitu berani. Wa kullun minhum malam yuktaron bizaman. Setiap dari keduanya tidak digandengkan dengan waktu. Paham enggak berarti? Berarti dua-duanya adalah isim. Fa kharaja bi qaulina, keluar dengan ucapan kami. Dallat ala ma'nan fi nafsiha, menunjukkan atas makna pada dirinya. Apa yang keluar? Al harf. Keluar huruf. Karena huruf itu yang telah berlalu bersama kita apa? Menunjukkan atas makna pada selainnya. Sementara ini isim menunjukkan atas mana pada dirinya. Ya enggak? Fa innahu, sesungguhnya dia. Siapa dia ini? Huruf. Kalimatun, sebagai apa itu? Khobarnya inna, karena ada sudah ada isimnya hu. Fa innahu kalimatun, sungguhnya dia adalah kata itu, huruf. Dalat ala ma'nan, menunjukkan atas sebuah makna fi ghairiha, pada selainnya. Itu kalau huruf. Makanya ketika dibilang isim adalah kata menunjukkan atas makna pada dirinya, keluar huruf. Karena huruf menunjukkan atas makna pada selainnya. Ya. Wa kharaja bi qaulina, keluar dengan ucapan kami. Lam tuqtaron bi zaman, tidak digandengkan dengan waktu. Apa yang keluar? Al-fi'lu. Kenapa al-fi'lu? Keluar. Fa innahu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa turinat bi zamanin. Karena sesungguhnya dia itu adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan digandengkan dengan waktu. Paham, Ahmad? Jelas berarti? Isim jelas. Al-fi'lu. Sekarang fi'il. Apa itu fi'il? Lugatan secara bahasa, huwa nafsul hadas. Alladhi yuhdithul fa'il min qiyam wa qu'ud wa nahwiha. Huwa nafsul hadasi alladhi yuhdithul fa'ilu. Sebagai apa al-fa'ilu? Kok di dhamma? Alladhi yuhdithul fa'ilu. Yuhdithu kan fi'il. Paham? Fi'il ma'lum. Berarti istilahnya apa? Fa'il. Paham gak ini? Na'ibul fa'il. Fa'il. Na'ibul fa'il itu kalau ada fi'il majhul. Yuhdi itu fi'il majhul atau ma'lum? Kenapa antum tahu? Dhamma awal, kasro, itu kok ada fi'il apa? Iya, majhul madhi atau mudhari? Mudhari. Nah, so, ini fi'il apa nih yuhdi itu? Mudhari. Fi'il majhul atau ma'lum? Assalamualaikum, Pak Abdal. Kok ada majhulnya fi'il mudhari apa? Dhamma huruf pertama, fathah sebelum, terakhir. Sekarang yuhdi itu. Ma'lum. Alhamdulillah. Iya. Yuhdithul fa'ilu. Fa'il. Iya kan? Dan yuhdithu. Paham enggak? Apa yang tak antum? Hah? Iya tuh. Terus? Setiap pertama di doma pasti majhul. Kok ada majhul itu harus sepasang. Doma pertama sebelum terakhirnya di fathah. Paham enggak? Iya enggak begitu enggak? Kaidahnya yang terlewat atau salah? Jadi walaupun doma pertama, lihat juga sebelum akhirnya. Fathah atau kasroh. Dah, kalau majhul kan harus apa? Fathah. Paham Ubar? Dah? Yuhdisul fa'ilu min qiyamin wa qu'udin wa nahwiha wa nahwihima. Nah, fi'il secara bahasa dia adalah nafsul hadas, kejadian itu sendiri. Alladhi yang yuhdisul fa'il, yang dilakukan oleh pelaku. Paham ini? Yang dilakukan oleh apa? Pelaku berupa berdiri atau duduk atau yang semisalnya. Misalnya begini ya, anak katakan ini misalnya. Iya. Qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Apa artinya ini? Zaid telah berdiri. Fi'il itu apa? Yang dilakukan oleh pelaku itu lebih ini. Berarti ini kan Zaid berdiri. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Berdiri. Berdiri itu namanya fi'il. Dia berbuat. Paham kan? Sampai dengan antum bilang begini. Ya. Doroba Aliun. Aliun. Apa artinya ini? Ali telah memukul. Mana fi'il? Doroba. Paham? Perbuatannya Ali memukul itu fi'il namanya. Paham ini? Jadi fi'il itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh pelaku. Paham? Berupa berdiri, pukul, makan, minum, keluar, datang, pergi. Itu namanya apa itu? Fi'il secara bahasa. Artinya dia itu antum bisa simpulkan dia perbuatan. Kalau bahasa kitanya, kata kerja yang anda bilang dulu di sebelumnya. Fi'il itu adalah apa? Kata kerja. Ya toh, itu kesimpulannya. Iya, kata kerja secara bahasa ini. Paham Pak Ahmad? Hah? Betul. Siapa yang belum paham ini tentang ini? Hah? Secara bahasa ini. Secara bahasa itu adalah kejadian yang dilakukan oleh fa'il, oleh pelaku. Kejadian yang dilakukan oleh pelaku. Itu namanya fi'il secara bahasa. Secara istilah, ini sudah lewat sebelumnya. Wastilahan kalimatun dalat ala ma'anan fi nafsiha waktu rinat bi ahadil azminati salatati. Nah, lebih lengkap di sini ya. Ya, karena belum langsung sebutkan fi'ilnya. Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Waktu rinat dan digandengkan bi ahad dengan salah satu al azminati waktu as-salata yang tiga. Kan waktu ada berapa? Ada berapa waktu? Tiga, apa itu? Lampau, sekarang, akan datang. Namanya fi'il itu digandengkan dengan berapa waktu? Tiga. Tapi salah satunya saja. Tidak bisa langsung tiga-tiga. Paham kan? Salah satu dari tiga waktu. Apa itu? Al-latihya yang dia adalah al-madi. Satu waktu lampau. Wal-hal, waktu sekarang. Wal istiqbal, waktu akan datang. Paham waktu itu? Waktu itu ada tiga. Al-madi, waktu lampau. Al-hal, waktu sekarang. Al-istiqbal, waktu yang akan datang. Dah? Paham ini waktu? Tiga. Ya, ada tiga. Ada waktu madi, waktu hal, waktu istiqbal. Nah, contoh. Kharaja Zaidun. Mana fi'il? Alhamdulillah, tidak diragukan lagi kan? Ini buku kedua lebih mudah, buku ketiga lebih mudah, kan begitu? Buku keempat lebih mudah, selalu makin atas makin mudah. Iya. Yeah. Maka kata beliau fakhoroja kalimatun dalat fi nafsiha ala ma'anan wahul huruj. Iya. Khoroja adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya, yang menunjukkan pada dirinya atas sebuah makna wahul huruj. Maknanya apa? Keluar. Paham gak? Iya gak? keluar maknanya wakturinat dan digandengkan bi ahadi dengan salah satu al azminati salah satu dari waktu wahwa yaitu apa waktunya azzamanul madi waktu lampau karena khoroja artinya apa telah keluar karena waktunya lampau fil madi alladhi hasalat fil khuruj menunjukkan atas waktu lampau yang alladhi yang hasalat terjadi fihi padanya al khuruj keluar waktu lampau yang terjadi padanya keluar wa khofa kharaja bi qaulina maka keluar dengan ucapan kami tadi dalam pengertian dalat ala ma'nan fi nafsiha dia menunjukkan atas makna pada dirinya apa yang keluar al harf keluar huruf kenapa sama alasannya fa innahu kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha karena huruf menunjukkan atas makna pada selainnya mudah tak sudah tak alhamdulillah coba langsung kita buku ini pasti bingung kan begitu alhamdulillah wa kharaja bi qaulina keluar dengan ucapan kami lagi waktu rinat bi ahadil azminah dan digandengkan dengan salah satu waktu keluar apa ini al ismu karena isim apa fa innahu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuktarun bi zaman kama taqaddama karena dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak digandengkan dengan waktu kama apa artinya kama ka sebagaimana seperti ma apa yang no, ma apa yang taqaddama telah lewat. Paham ini? Telah lewat penjelasan isim tadi kan? Alhamdulillah. Setelah itu summa alam kemudian beliau tambah lagi faedah. Summa alam kemudian ketahuilah annal fi'la sebagai apa al fi'la? Isim anna. Yang kosimu ila salah sati aksamin dibaca kasroh karena setelah angka siapa? Angka tiga pasti kasroh pada lihat amin. Kata beliau summa kemudian ilam ketahuilah anna bahwasannya al fi'la fi'il itu yang kosimu terbagi ila ke selasah tiga aksam tiga bagian ya fi'il terbagi menjadi tiga bagian al awalu yang pertama al madi ada namanya fi'il madi apa itu fi'il madi sudah lewat bersama kita ini diulang lagi ya kan diulang lagi huwa madalla ala hadasin waqa'a qabla zamani takallum persis dia adalah apa menunjukkan atas hadas kejadian waqa'a yang terjadi qabla kenapa qabla itu iya, sebagai apa dia? Fi'il madi. Sebagai? Maf'ulun fi. Kata menunjukkan atas waktu. Sebelum waktu kan? Qabla sebelum zamani takallumi. Sebelum waktu berbicara. Paham ya? Nah, contoh kharaja apa artinya? Telah keluar. Akroma. Telah memuliakan. Sabar ya, insya Allah disorok mainnya itu kapan awalan me, akhiran ka, disorok dimainkan itu, insya Allah. Antum sabar dulu ya, sekarang kita artikan saja dulu. Antum, kenapa bisa? Kalau karuma kan mulia, kok akroma memuliakan? Kenapa bisa? Wazannya. Itu pengaruh dari sorok, bukan pengaruh dari nahu. Akroma memuliakan, telah memuliakan, intolako telah pergi. Ya, istakhroja telah mengeluarkan. Paham gak nih? Ini semua fi'il madi. Belum contohkan tiga ya. Belum contohkan empat. Paham? Khoroja contoh untuk fi'il madi tiga huruf. Akroma contoh fi'il madi empat huruf. Intolako contoh fi'il madi lima huruf. Istakhroja contoh fi'il madi enam huruf. Paham? Karena fi'il madi itu ada bentuknya itu ada empat, tiga huruf, empat huruf, lima huruf, enam huruf. Paham? Di sini sudah contohnya lengkap. Kalau dulu saya cuma contohkan dulu tiga huruf, karena pemula. Paham ini? Sekarang yang penting fi'il madi. menunjukkan atas waktu lampau. Bisa 3 huruf, bisa 4 huruf, bisa 5 huruf, dan bisa berapa huruf? 6 huruf. Paham gak ini? Paham Mubar? Paham? Alhamdulillah. Wasalit. Adapun kalau antum bertanya, apa saja timbangannya kalau 3, kalau 4, kalau 5, kalau 6, bukan urusannya nahwu. Paham kan? Nah, wacani al-mudhari yang kedua ada namanya fil mudhari. Huwadi adalah madalla ala hadatsin yaqau fi zamani takallumi au ba'dahu. Ya, fil mudhari itu apa? Menunjukkan atas kejadian yaqau yang terjadi fi pada zaman waktu takallum, waktu berbicara, au ba'dahu atau setelahnya. Nah, jadi fil mudhari punya dua arti, sekarang atau akan. Nah, contoh yakhruju. Apa artinya? Sedang atau akan? Keluar. Yukrimu. Sedang atau akan? Memuliakan. Yantoliku. Sedang atau akan? Pergi. Yastakhriju. Sedang atau akan? Mengeluarkan. Jelas? Jelas ini? Fi'il mudhar. As-salit al-amru. Yang ketiga ada namanya fi'il amar. Apa artinya? Huwa madalla ala hadasin. Sudah tahu kenapa dikasroh hadasin? Mubar? Mubar? Madalla ala hadasin. Kenapa dikasroh itu? Hah? Ada ala. Ada ala. Mustaqbalin. Kenapa bisa? Siapa tahu sudah lupa Mubar? Mustaqbalin. Kok dikasroh juga tetangganya? Hah? Asan, masya Allah, antum pulang ke Mubar sudah itu, sikat jamaah tabligh semua di sana. Dia tidak tahu naat saja tidak tahu, mau ceramah. Paham ini? Iya, yang ceramah itu kalau sudah tahu naat. Iya. Madalla ala hadatsin mustaqbalin yutlabu husuluhu. Hah? Yutlabu husuluhu. Sebagai apa husuluhu ini? Hah? Dengar baik-baik saya baca fiilnya. Yutlabu. Naibul fa'il. Karena saya baca yutlabu. Doma pertama, fatah sebelum. Paham gak? Biar tutup mata orang. Anda paham gak ini? Dengar saja, tahu. Paham insyaAllah. Itu enaknya orang belajar nahu. Yutlabu husuluhu. Au. Au. Au siapa itu? Ingat huruf atau. Istimro ruhu pasti atau kan alhamdulillah namanya fil amr adalah madalla apa menunjukkan ala atas kejadian hadas kejadian mustaqbalin yang akan datang setelah yuk setelah berbicara kan orang bilang makan setelah itu baru dia makan tahu enggak yang yutlabu yang diminta dituntut husulu terjadinya setelah dia berbicara austimraruhu atau terus menerus terjadinya kalau lagi terjadi. Nah, kalau sedang terjadi ya. Kalau sedang terjadi kemudian diminta itu menunjukkan untuk apa itu? Supaya dia terus menerus terjadi. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah masyaallah. Kalau belum jelas bilang ya karena saya jalan terus ini. Masalahnya buku kedua sudah mudah sudah sebelumnya disampaikan. Fal awwalu maka yang pertama, yaitu makna yang pertama itu maksudnya yutlabu husuluhu. Yang diminta terhasilkannya, terjadinya. Wahul aksar, ini kebanyakannya. Kebanyakan namanya orang perintah itu belum terjadi. Kemudian dia perintah, itu kebanyakannya. Nah, contoh ukhruj, apa artinya? Keluarlah. Akrim, muliakanlah. Intolik, pergilah. Istakhrij, keluarlah. Paham perintah. Wasani itu mana yang pertama ya? Sani mana yang kedua? Yang mana itu? Kembali ke mana? Istimraruhu. Diminta untuk terus menerusnya. Nahu qaulika lil mujtahidi. Contoh ucapan antum terhadap orang yang sudah sungguh-sungguh. Dia sudah sungguh-sungguh ini kasihan. Antum bilang apa? Ijtahid. Paham gak? Hah? Ijtahid. Kalau gak tahu mana fil amr ini. Anak, Kalau tidak tahu, az-zaki yafhamul isyarat. Orang pintar itu paham isyarat. Hanya dipandang, paham gak? Itu orang pintar. Kalau dungu, dikasih isyarat. Paham gak? Kalau orang pintar itu cukup dilihat. Oh, maksudnya. Antum paham ini? Itu perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ibnu Katsir itu yang bilang, az-zaki yafhamul isyarat. Orang pintar itu paham, cuma diisyaratkan saja. Paham ini? Ya, kalau ada santri, sudah dibilang. Setelah itu dia melanggar, hanya dibilang, dipandang saja dia sudah tahu. Tapi kalau dia tidak lakukan, nah, sudah dipandang, masih cerita saja. Nah, iya enggak? Kadang kan antum di belakang, kita ngajar capek bicara, cerita saja. Sudah dipandang-pandang, cerita saja. Ire-rehan ya. Itu namanya, gimana itu? Itu sapi yang begitu. Dilihat-lihat. Bang, kalau manusia itu enggak begitu. Bang, saudara ya? Alhamdulillah. Ya, nanti lihat. Jadi as-sani yang kedua, makna istimraru. Nah, contoh ya. Ucapan antum terhadap orang sudah bersungguh-sungguh. Ijtihad. Sungguh-sunggulah. Apa maksudnya di sini? Ai istamir. Yaitu terus meneruslah alal ijtihad. Di atas kesungguh-sungguhan. Apa maknanya? Beda maknanya. Wa minhu qawlu ta'ala. Di antara contoh nyatanya adalah firman Allah ta'ala. Li sayyidi. Li sayyidi. Tasdid. Ya-nya. Kalau antum kata baru, kasih harokat. Kasih harokat. Kalau ada kata baru, nah, jangan takut diharokat di bukunya. Kalau kata baru, kasih harokat. Itu membantu nanti. Ketika antum keluar dari majelis. Iya. Minu qawluhu ta'ala li sayyidi al-muttaqin. Contoh diantaranya adalah firman Allah ta'ala terhadap pimpinannya orang-orang yang bertakwa. Ittaqillah. Ini diucapkan kepada Nabi kita ini. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Apakah Nabi kita belum bertakwa? Ah, pimpinan yang bertakwa ini. Apa maksudnya sini? Teruslah bertakwa kepada Allah. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Dengan ini kita tidak akan ia bingung ketika ada ayat nanti. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, aminu billah. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah. Gimana ini? Sudah dibilang wahai orang beriman, tapi disuruh beriman. Apakah belum? Tidak, maksudnya teruslah beriman kepada Allah. Paham gak ini? Alhamdulillah. Jadi artinya istamirro, terus meneruslah ala taqwaka, di atas ketakwaanmu. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai. Al-harf. Kita lanjut. Al-harf. Huruf. Lugatan secara bahasa. At-tarf. At-tarafu. Bifathih ra. Bifathah ra-nya. At-tarafu. Paham? Bifathah huruf ra-nya. At-tarafu. Bukan at-tarfu. Paham gak ini? Bifathih ra. Dipatah huruf ro-nya. At-torof. Tahu torof? Tahu? Ujung. Huruf secara bahasa, ujung. Paham gak ini? Huruf secara bahasa apa? Ujung. Maknanya. Wasilah sementara secara istilah, kalimatun dalak ala maknan figurinya. Dia adalah kata menunjukkan atas makna pada selainnya. Kata menunjukkan atas makna pada selain. Nah, contoh lam. Lam. Fa innahu kalimatun dalat ala ma'nan wa huwa nafi. Sesungguhnya dia kata menunjukkan atas makna yaitu penafian. Artinya tidak. Ya kan? Nafi. Tidak. Wa hadzal ma'na, dan makna ini yaitu makna tidak tadi itu. La yadhhar, tidak nampak illa fi ghairihi, kecuali pada selainnya. Wahol fi'il itu bersambung dengan fi'il dulu. Contoh, fa'idha kulta, kalau antum bilang, lam yakum zaidun. Baru sempurna tak? Kalau dibilang lam, tidak. Tidak apa? Tak? Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, kan begitu? Langsung sini. Lam yakum zaidun. Apa artinya? Zaid tidak berdiri. Karena maknahu adalah maknanya nafyul qiyam. Karena maknahu nafiyah khobarnya. Karena maknahu isimnya. Karena maknahu nafiyal kiami. Nafya ya, khobar kana. Nafyal qiyami menafikan berdiri. An Zaidin, dari Zaid. Ya kan? Zaid tidak berdiri. Wa mithluhu hal, semisal dengan lam adalah siapa? Hal. Fa innahu kalimatun dalat al-ma'nan wa hal istifham. Hal itu adalah kata menunjukkan atas mana, yaitu bertanya. Hal, ya kan bertanya kan? Hal apakah? Bertanya. Wa hadzal ma'na la yadhhar, dan makna ini, al-ma'na itu sebagai apa irobnya itu? Hadzal ma'na. Hadza kan mubtada. Loh, al-ma'na sebagai apa? Wa hadzal ma'na la yadhhar, ini makna tidak nampak. Illa fi ghairihi, kecuali pada selainnya. Wahal fi'lu awil ismu, yaitu antum sambungkan dengan fi'il atau sambungkan dengan apa? Isim. Contoh, hal qoma Zaidun, apa artinya? Apakah Zaid berdiri? Tak? Ada menampak maknanya. Hal Muhammadun Karimun, apakah Muhammad orang mulia? Paham gak ini? Fal awal maknahu, maka yang pertama, artinya siapa yang pertama? Hal qoma Zaidun, artinya alistifhamu an qiyami Zaidin, yaitu bertanya tentang berdirinya Zaid. Paham gak itu? Yang pertama, dia bertanya tentang berdirinya Zaid. Wasani, yang kedua, maknahu, artinya alistifham an karomi Muhammadin, bertanya tentang kemuliaannya Muhammad. Ya enggak? Ya kan? Alhamdulillah. Fakhoroja, sudah dulu? Lanjut? Hah? Lanjut? Sudah dulu? Lanjut sudah? Hah? Lanjut sudah? Gitu? Loh? Bahasanya orang Papua. Lanjut sudah? Lanjut apa artinya? Nah, faqara jiba qaulina, keluar dari ucapan kami. Dalat ala ma'nan fi ghairiha, menunjukkan atas makna pada selainnya. Apa yang keluar? Al-ismu wal fi'lu. Keluar isim dan fi'il. Karena isim dan fi'il apa? Fa inna kullan minhuma, sungguh setiap dari keduanya itu isim dan fi'il, kalimatun dalat ala makna, dia adalah kata menunjukkan atas makna, fi nafsiha, pada dirinya, kama taqaddama, sebagaimana apa yang telah lewat. Iya enggak? Alhamdulillah ya. Iya. Insyaallah kata-katanya ini berulang terus ya. Wa qayyadal musannifu. Wa qayyadal musannifu. Sebagai apa musannifu? Hah? Fa'il. Karena sebelumnya ada fi'il qayyada. Fi'il madi. Paham gak ini? Qayyada. Al-musannifu. Penulis mengkoy. Al-harfa. Sebagai apa al-harfa? Sebagai apa al-harfa? Maf'ulun bi. Iya kan? Penulis mengkoit. Ya, mengikat. Koit itu ikatan. Paham ini? Penulis mengikat kata huruf itu biqauliha, biqaulihi, dengan perkataan beliau, ja'ali maknan. Huruf, maksudnya huruf yang masuk di sini adalah huruf yang ada maknanya. Apa tujuannya itu? Liyubayyina, untuk menjelaskan, annal harfa, bahwasannya huruf, alladhi, yang yadakulu, masuk, fitarkibi al-kalami, mudah menilai, yang masuk dalam tarkib susunan al-kalami, susunan kalimat, huwalladhi, dia adalah yang yakunu, ada lahu, padanya makna. Nah, harus huruf yang punya apa? Makna. Minal ma'ani, dari makna. Makna kalam seperti apa misalnya? Seperti lam. Fa inna ma'nahu an-nafyu, khobarnya inna. Nah, fa inna ma'nahu, ma'nahu isimnya. Fa inna ma'nahu an-nafyu, sesungguhnya makna lam itu penafian, tidak. Wahal, sementara hal, fa inna ma'nahu al-istifhamu, sesungguhnya makna hal adalah apa? Istifham. Wati dan fi, fa inna ma'nahu ad-dorfiyah, sesungguhnya makna fi adalah dorof, sesuatu yang melingkup, yang dilingkup. Berarti di apa? Fi apa artinya? Makna fi yang dilingkup, berarti apa? Yang dilingkup. Tahu dilingkup? Tahu dilingkup? Kita ini dilingkupi oleh tembok masjid. Tahu? Ya? Antum ini Ahmad diingkupi oleh baju nyantum. Apa maksudnya? Berarti antum di mana? Di luar baju atau di dalam? Nah, di dalam baju. Paham maknanya? Makna dia di dalam yang kita kenal selama ini. Paham? Dorbia artinya yang dilingkupi oleh sesuatu. Berarti dia di dalam. Itu makna fi. Wa nahu dhalika min hurufil ma'ani. Dan yang semisalnya. Wa nahu dhalik dan semisal dengan itu. Kan makna nahu kan misil. Hah? Yang sudah lewat sama kita. Dan semisalnya dari huruf-huruf yang ma'ani yang punya makna. Fa illam yakun lahu ma'nan, kalau maka fa maka in jika tidak. Fa in fa maka in jika lam tidak yakun memiliki makna, tidak memiliki makna, lam yadkhul fi tarkibil kalam. Dia tidak masuk dalam susunan kalimat. Harus yang punya makna. Kazai, seperti huruf zainya zaidun, dah? Seperti hurufnya zanya zaid, wayaihi dan yaknya, wadali dan dalnya, ya enggak? Ada maknanya enggak zanya, yaknya, dalnya? Ada maknanya enggak? Tidak ada. Fa innaha la makna laha, sesungguhnya dia tidak punya makna. Iya, digabung zaidun baru punya. Walhasil kesimpulan, kesimpulan. Annal harfa yang qasimu ila qismain. Berarti huruf itu terbagi dua. Dah? Huruf ada dua. Ahaduha harfun makna. Salah satunya huruf yang punya makna. Wahuwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalam. Inilah yang masuk dalam susunan kalimat. Ya, harus huruf yang punya makna. Yang masuk dalam susunan apa? Kalimat. Seperti siapa? Kalba fi qaulika. Seperti huruf ba dalam ucapan antu. Billahi la ajtahidanna. Demi Allah, saya akan bersungguh-sungguh. Di itu huruf sumpah. Paham enggak? Punya makna, sumpah. Fa innaha tufidul qasama. Sesungguhnya dia memberikan faedah sumpah. Demi Allah. Wasani harfun mabana. Yang kedua huruf yang hanya membangun. Tapi tidak punya makna. Paham? Misalnya dong, Zaidun dibangun di atas huruf apa? Zaidun dibangun dari huruf apa? Zai, ya, dal. Itu maksudnya huruf mabni, mabana. Bukan huruf mana. Kalau huruf mana, huruf punya mana. Kalau mabana tidak punya makna, tapi dia berfungsi untuk membangun. Paham gak ini? Paham kan? Alhamdulillah. Wahuwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalimah. Kalau huruf mabana, dialah yang masuk dalam susunan kata, bukan kalimat. Tahu kata dan kalimat. Kalau kalimat zaidun koma, koma zaidun, ini namanya kalimat. Kalimat. Tahu? Kalau zaidun apa namanya? Kata. Ah, huruf yang tidak punya makna masuk dalam susunan kata. Bukan susunan kalimat. Jelas berarti? La yakunu lahu ma'na, tidak punya makna. Kalba fi qaulika, seperti huruf ba dalam ucapan antum. Babun. Apa artinya babun? Pintu. Ba-nya apa artinya? Hah? Apa artinya? Tidak punya. Paham gak? Ini namanya huruf yang tidak punya makna. Selesai, alhamdulillah. Intinya kesimpulannya, kalam tersusun dari tiga jenis kata. Ada isim, ada huruf, ada fi'il. Paham insyaallah? Setelah itu nanti insyaallah kita akan bercerita lebih jauh lagi alamat isim, fi'il, dan hu. Alhamdulillah. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak? Ada? Ada pertanyaan? Jelas Mubarak? Jelas Ahmad? Alhamdulillah. Subhanallah.